Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih pada kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika pada akhirnya beliau mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kejelasan, mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala jalan keluar, yaitu ketika dirasa bumi ini sempit padahal bumi ini begitu luasnya. Daqatil ardu bima rahubat. Maka betapa gembiranya Ka'ab ibn Malik sehingga dia sujud syukur, dan juga betapa gembiranya kaum muslimin, para sahabat yang kenal Ka'ab ibn Malik bahwa beliau orang baik, beliau orang saleh, sebagaimana di awal kita kisahkan ucapan Mu'ad, tidak ya Rasulullah, aku tidak mengenalinya kecuali dia orang baik. Ma'arifuhu illa khaira. Maka mereka semua berharap kalau sahabat Ka'ab ibn Malik mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan maafnya. Ikhwani fi dinna a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ka'ab ibn Malik bahwa sungguh aku merasa bahwa aku diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab kejujuranku. Aku tidak beralasan dengan alasan apapun yang dibuat-buat. Aku tidak berdusta dengan kedustaan-kedustaan agar aku selamat. Tapi aku menyatakan dengan jujur dan aku menyesal. Ternyata itu yang menyebabkan dia mendapatkan dari Allah SWT keistimewaan. Yani diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan diturunkan wahyu khusus untuk mereka. Jadi keistimewaan bukan hanya diterima taubatnya. Diterima taubatnya dan istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya secara khusus, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya secara khusus. Kita baca selanjutnya dari kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kemarin kita bacakan ucapan Ka'ab, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna taubati anna uhaditha illa sidqa. Maka sungguh termasuk taubatku adalah aku tidak akan berbicara kecuali jujur. Ma baqitu, selama aku hidup. Fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allahu ta'ala fi sidqil hadith mundu dakartu dhalika li Rasulullah SAW ila yawmina hadha. Kata Ka'ab, sungguh aku tidak pernah mendapati orang yang mendapatkan kenikmatan kejujuran sejak waktu itu sampai hari ini. Kemudian aku, maksudnya tidak mendapatkan kenikmatan kejujuran seperti apa yang aku rasakan. Maka aku berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innila arju an yahfadhani Allah ta'ala fi ma baqi. Maka sungguh aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus menjagaku pada sisanya. Ini pada waktu itu sampai hari ini, aku masih bisa menjaga dan aku mendapatkan kenikmatan dari Allah, bisa menjaga kejujuran. Mudah-mudahan Allah jaga aku pada apa yang sisanya. Ini umur sisanya. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga beliau dijaga. Dan tentunya sudah kita lihat bagaimana para sahabat, khususnya Ka'ab bin Malik, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan tetap di atas sohbah persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa anzalallahu ta'ala, kata Ka'ab, maka turunlah ayat ini. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. Sungguh Allah telah menerima taubatnya atau menerima taubatnya nabi dan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikutinya di saat-saat susah, di saat-saat sulit. Sampai pada kalimat innahu bihim raufur rahim wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqatil ardu bima rahubat hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada tiga orang yang ditinggalkan hingga terasa sempit bagi mereka bumi yang luas. Sampai kemudian di akhir ayat yang Allah katakan, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, maka bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Allah perintahkan agar kita kaum muslimin meneladani sifat Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya yang jujur, tidak menambah dosa dengan dosa, tidak menambah kesalahannya dengan kesalahan berikutnya. Seorang yang sudah terjerumus dalam satu kesalahan kemudian ingin menutupi dirinya dengan kedustaan, berarti dia menambah dosa di atas dosa. Yang tadinya satu dosa dia kerjakan, tetapi kedustaannya untuk melindungi dirinya, kedustaannya untuk menyelamatkan dirinya, menjadi dosa yang kedua. A'udzubillah min dzalik. Maka berarti dia sama dengan apa yang disebutkan dalam pepatah, ittaqa minar ramdha'i binnar. Sama dengan pepatah yang menyatakan dia berlindung dari panasnya batu-batu di siang hari di sana dengan api. Karena batu-batu di padang pasir sana sangat panasnya di siang hari, apalagi di musim panas, diinjak saja enggak akan sanggup menginjaknya. Kemudian dia berlindung dengan melindungi dirinya dengan api. Maka sama saja panasnya. Melindungi panas dengan sesuatu yang lebih panas. Barakallahu fikum. Kembali kepada hadisnya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qat ba'da id hadani Allahu lil Islam a'dhama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an la akuna kadabtuhu. Kata Ka'ab, sungguh demi Allah, tidak ada satu kenikmatan pun yang Allah berikan kepadaku setelah Allah berikan petunjuk kepadaku dalam Islam, tidak ada kenikmatan yang Allah berikan yang lebih besar daripada kejujuranku kepada Rasulullah SAW, sehingga aku tidak mendustainya, sehingga aku tidak berdusta kepadanya. Fa ahlaka kama halakal ladina kadabu, yang akhirnya akan binasa kalau aku berdusta sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta, yang dimaksud dari kalangan munafikin. Inna Allah ta'ala qala lil ladina kadabu hina anzala al-wahya syarr ma qala li ahad. Rasulnya Allah ta'ala telah berfirman tentang orang-orang yang berdusta itu dengan satu wahyu yang sungguh sejelek-jelek ucapan yang Allah turunkan kepada mereka, bahkan sejelek-jelek ucapan yang Allah turunkan pada siapapun, yaitu kalimat sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs. Ini kata-kata yang sangat keras sekali Allah turunkan kepada mereka-mereka para munafikin, yaitu orang-orang yang berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika diajak berangkat jihad fisabilillah, mereka beralasan dengan sekian alasan. Inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. kami disibukkan oleh anak-anak kami dan harta-harta kami, mintakanlah ampun untuk kami. Yang satu lagi beralasan, la tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas terik seperti ini, apakah kalian membunuh diri? Yang satu lagi beralasan dengan sekian macam alasan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sayahlifuna, niscaya mereka mesti akan bersumpah dengan nama Allah padahal mereka berdusta, kata Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, bagaimana mungkin mereka akan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu kalau mereka berdusta? Bagaimana mereka berani berdusta kepada Rasul, padahal Rasul adalah seorang Nabi yang yuha ilaihi, seorang Nabi yang mendapatkan wahyu, yang mesti akan diberitahu oleh Allah SWT. Sebagaimana kisah ketika Nabi akan berangkat ke Mekah, para munafikin enggan untuk berangkat, dan mereka berkata sesama mereka saling berbisik, kita mau mendatangi musuh yang paling keras terhadap kita, apakah kita mau bunuh diri? Kita akan dibantai di sana. Apakah kita mau mati? Sehingga mereka tidak berangkat. Sesampainya di sana terjadi apa yang terjadi, yaitu perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya, maka kaum muslimin pulang dalam keadaan sudah ada kesepakatan tahun depan akan kembali dan diizinkan untuk umrah, diberi waktu 3 hari. Ketika pulang turun ayat. Kata Allah, sayaqulul mukhallafuna idzan qalabtum ilaihim. Nanti mereka akan berbicara kepada kalian ketika kalian sudah sampai di Madinah. Yani akan berkata dengan alasan-alasan. Kata Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Diberitahu sebelum terjadi. Karena Allah Maha tahu. Allah sudah katakan pada nabinya, nanti kalau kalian pulang sampai di Madinah, niscaya akan berdatangan para munafikin akan bersumpah dengan nama Allah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka akan mengambil sumpah-sumpahnya sebagai tameng-tameng pelindungan mereka. Maka Allah katakan di dalam ayat ini, masih dalam surat At-Taubah ayat 95 dan 96, Allah katakan sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian, idzan qalabtum ilaihim, kalau kalian sudah kembali pada mereka, mereka akan bersumpah, litu'ridu anhum, agar kalian meninggalkan mereka, artinya memaklumi mereka. Kata Allah, fa'aridu anhum innahum rijs, berpalinglah dari mereka karena mereka memang busuk. Ini keras sekali kalimat rijsun, artinya jelek dan busuk. Bahkan disebutkan juga di antara tafsir rijs adalah najis. Wa ma'wahum jahannam, dan tempatnya dalam neraka. Innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Tempat mereka dalam neraka jahannam sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardaw anhum, mereka bersumpah kepada kalian agar kalian ridho. Kata Allah, fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda anil qaumil fasiqin. Kalaupun kalian ridho, kata Allah, kami tidak ridho, aku tidak ridho, kata Allah, kepada orang yang fasik. Fa innallaha la yarda anil qawmil fasiqin, sesungguhnya Allah tidak ridha pada orang-orang yang fasik. Demikian kata Ka'ab bin Malik membacakan ayat ini, sungguh tidak ada kenikmatan yang paling besar yang aku rasakan setelah kenikmatan keislaman kecuali kenikmatan ini, kenikmatan Allah berikan aku kejujuran dan aku tidak berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kata Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kunna khulifna ayuhas thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah SAW hina halafu lahu. Sesungguhnya kita ini, wahai orang bertiga, sesungguhnya dikatakan khulifu wa ala thalathatina alladhina khulifu, Maknanya ditinggal di sini adalah ditinggal tidak seperti mereka-mereka yang bersumpah dengan nama Allah, langsung Rasulullah terima dan langsung mereka dibaiat. Kemudian mereka didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga Allah mengampuni kalian. Sedangkan kita tidak. Dibiarkan. Tidak dikasih keputusan. Tidak dikatakan ini atau itu. Didiamkan oleh Rasulullah SAW. Sampai sekian puluh hari. Itu makna khulifu. Yani arja'a Rasulullah SAW amrana. Nabi menunda urusan kita. Hatta qadallah. Sampai Allah yang memutuskannya. Allah Ta'ala, maka ketika Allah berfirman dalam ayatnya, wa'ala thalathatil ladhina khullifu, dan kepada tiga orang yang ditinggal, maknanya adalah, laisa alladhi dhakara mimma khullifna takhallufana anil ghazw, bukanlah maknanya ditinggal, kami ditinggal dari perang, bukan kami ditinggal dari perjalanan jihad ke Tabuk. Innama huwa takhlifuhu iyana, yang dimaksud adalah kami ditinggal tidak diberi keputusan. Adapun para munafikin datang, ya Rasulullah, aku sibuk dengan anak-anakku karena aku begini, aku begitu. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Datang lagi yang kedua, ya Rasulullah, aku kemarin pusing, perutnya mual. Semoga Allah mengampuni kalian. Silakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Datang lagi orang yang ketiga, keempat, kelima, sampai kurang lebih 80 orang. Mereka berbicara dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dan Rasulullah SAW menghukumi mereka secara zahirnya, secara tampaknya. Urusan hati, urusan Allah. Maka Nabi menerima sumpah mereka. Wallahi demi Allah, saya waktu itu begini ya Rasulullah. Tidak mengapa, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Ada pun yang tiga, Rasulullah tidak memberikan keputusan. Ini makna khulifu. Berarti ini tafsir ayat tadi dari Ka'ab bin Malik sendiri yang mengalami kisahnya. Bahwa aku waktu itu merasa ditinggal, semua orang diputuskan dengan keputusannya kecuali aku. Atau kecuali kami bertiga. Qala wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu. Maknanya khulifu adalah, maknanya ketika kami ditinggal, kami tidak diberi keputusan seperti mereka-mereka yang bersumpah, langsung Nabi terima dan Nabi berikan keputusan, didoakan. Wa'tadara ilaihi faqabila minhu. Demikian hadis ini selesai. Walhamdulillah, muttafaqun alaih, di dalam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat, anna Nabi SAW kharaja fi ghazwati Tabuk yawmal khamis. Dalam riwayat disebutkan, bahwa Nabi SAW perang atau berangkat perang Tabuk itu di hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruj yawm al-khamis, dan beliau suka kalau berangkat dalam perjalanan hari Kamis. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi dhuha. Sedangkan ketika pulang, Nabi SAW tidak suka untuk kembali pulang atau sampai di kotanya kecuali di waktu pagi, waktu duha. Tidak waktu malam. Tidak disunahkan datang ke keluarganya di waktu malam. Fa'idha qadima bada'a bil masjid. Dan kalau datang beliau langsung ke masjid, salat dua rakaat, kemudian duduk menemui beberapa orang yang ada keperluan dengannya, setelah itu baru ke rumahnya. Dan itu ditunjukkan ilatnya, alasannya dalam hadis-hadis lain. Ketika Rasulullah SAW bersama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, biarkan mereka bersisir dan membersihkan dirinya. Artinya, datang ke masjid itu supaya berita nyampe ke rumah-rumah kaum muslimin. Oh, pasukan muslimin sudah ada di masjid. Sehingga para istri bersiap-siap, berdandan untuk suaminya, mempersiapkan mungkin makanannya atau minumannya dan sebagainya. Maka beberapa saat kemudian mereka datang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sudah dipersiapkan. Dan Nabi menyatakan, la tatrukul nisa'a laylan, jangan kalian mengetuk pintu rumah istri-istri kalian di malam hari. Artinya, jangan kalian datang di tengah malam. Barakallahu fikum. Walaupun memang sebagian para ulama menyatakan bahwa itu hukumnya makruh bukan haram,

Jangan satu, jangan dua, tiga paling sedikit. Mengapa saya anjurkan tiga? Kalau satu, kalau dia salah gak ada yang menegurnya. Kalau dia dua, kalau saling berbeda pendapat gak ada penyelesaian. Tetapi kalau tiga, niscaya yang satu ada yang mendukung dan yang lainnya, maka itu lebih kuat dari yang lainnya. Sehingga paling sedikit tiga orang ustadz yang memang kamu kenal sebagai seorang ahli sunnah yang berupaya mengikuti jejak salafus saleh, orang-orang yang memang memiliki ilmu, maka mereka masuk ke dalam yayasan tersebut sebagai penasehat atau staf ahlinya atau apa saja dimasukkan di dalamnya. Dan silakan kalau memang ada orang-orang dari keluarga yang dimasukkan ke dalamnya sebagai pengontrol bahwa ini adalah wakaf orang tua saya agar bisa dipakai dengan baik. Barakallahu fikum. Teknisnya silahkan kalian tanya kepada ahlinya bagaimana pengurusan-pengurusan akta wakafnya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya Ustaz, saya mau bertanya tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, lalu Allah menambahnya dengan jarinya, jamaah agung ya. Pertanyaannya, apakah umat yang sekarang ini bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sedangkan iman kita jauh berbeda? Mohon bimbingannya dari dengan hadis yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jazakumullah khairan. Di dalam hadis yang sahih memang disebutkan ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya nanti ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Para sahabat sangat ingin untuk menjadi 70 ribu orang itu atau bagian dari 70 ribu orang itu. Maka mereka bertanya, siapa ya? Kayak apa? Apa syarat-syaratnya? Setelah mereka berbicara, oh itu mungkin yang lahirnya sudah Islam, adapun kita pernah mengalami masa jahiliyah, kata yang lain, mungkin itu adalah generasi kita, karena generasi para sahabat lebih mulia, ila akhirnya. Sampai Rasulullah keluar. Apa yang kalian bicarakan? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami berbicara tentang siapa 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah, tidak pernah memakai pengobatan dengan kay, besi panas yang menganga, dan tidak pernah pula menganggap sial pada sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan bahwa wujuhuhum kalqamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini riwayat yang sahih. Disebutkan 70 ribu orang. Pertanyaan tadi sungguh menarik, karena saya juga berpikir seperti itu dulu. Kalau 70 ribu orang, mungkin sahabat saja sudah habis. Atau kalau ditambah tabiin, selesai. Kita enggak kebagian, karena mereka umat yang terbaik. Walhamdulillah, ternyata jawabannya adalah riwayat-riwayat tersebut memiliki berbagai macam riwayat. Lafad-lafadnya saling menjelaskan. Ada hadis yang menyebutkan kalimat ثُمَّ اسْتَزَدْتُ رَبِّي, kemudian aku meminta kepada Rabbku untuk ditambah dari 70 ribu orang itu. فَزَادَنِي مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا, maka ditambah untukku dari setiap 1000, 70 ribu orang. Baik, silakan hitung. Berarti 70 ribu dikali berapa? Kali 70 ya? Fazadani min kulli alfin sab'ina alfa. Kata Nabi, fastazadtu Rabbi. Kemudian aku meminta lagi ditambah oleh Allah Ta'ala. Fazadani thalatha hissiyat min hissiyati Rabbi. Maka ditambahkan untukku tiga tidukan tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Tangan Allah tidak bisa kita membayangkan seperti apa. Maka itulah yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kalau enggak bisa dihitung dengan angka, apa maknanya? maknanya kalian masih punya kesempatan dan kita masih punya kesempatan. Maka berupayalah, berusahalah untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, apalagi syirik, apalagi na'udzubillah yang seperti syirik adalah kekufuran-kekufuran. Tinggalkan penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan, tinggalkan. Bahkan tinggalkan pula yang makruh sekalipun, yaitu yang ada dalam hadis tadi, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Meruqyah tidak mengapa, diruqyah tidak mengapa, tetapi meminta diruqyah itu yang ada apa-apa. Apa perbedaannya? Kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyatakan orang meruqyah muhsin, orang baik. Sini, anda ruqyah. Mana yang sakitnya? Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas, adzibil ba'ts wa syfi at-syafi. La syifa illa syifau, syifa la yaghadiru saqama. Atau dibacakan padanya Al-Fatihah. Orang baik. Demikian pula ketika kamu sedang sakit, ada yang datang kepadamu dan kemudian memegang badanmu dan berkata dengan ruqyah, bismillah, bismillah, bismillah, atau membaca Al-Fatihah, atau membaca ayat-ayat meruqyah kamu, kamu juga tidak mengapa, tidak salah sama sekali. Masih ada kesempatan masuk 70 ribu orang. Tetapi kalau engkau yang meminta, sedang sakit, aduh, aku gak sembuh-sembuh, tolong, ya fulan, ruqyahlah saya, disitulah dia mulai cenderung pada manusia. Padahal kalau dia mau meruqyah, dia bisa membaca sendiri ruqyahnya, dan dia boleh berdoa atau bisa berdoa sendiri kepada Allah, dan diajarkan oleh Nabi untuk membaca doa sendiri untuk menyembuhkan dirinya dengan kalimat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadir, 7 kali untuk dirinya. Tayib, kalau mengatakan tapi saya kurang soleh, nah salah sendiri, kenapa enggak soleh? Sekarang bertaubat dan sekarang kamu jadi soleh dan berdoalah mudah-mudahan dikabulkan. Tabarakallahu fikum, maka kesempatan masih ada karena angkanya tidak bisa dihitung. Disebutkan 70 ribu, ditambah lagi dengan 70 ribu setiap seribunya, kemudian ditambah lagi setelah sahisiyat min hisiyati rabbi. Maka di sini si penanya salah menyebutkan dengan kalimat menambah dengan jarinya. Setahu saya bukan dengan jarinya, tetapi hisiyat itu maknanya cidukan tangan. Kalau pada manusia, cidukan tangan itu begini. Enggak terlihat ya. Artinya tangan kamu seperti menyeduk air dengan satu tangan, itu namanya hisiyat. Tetapi Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Maka bagaimana hisiyatnya juga kita tidak tahu. Maka pasti itu sangat banyak. Karena Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bersyukurlah kita masih dibuka dan diberi kesempatan untuk bisa menjadi 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah waktunya sudah habis dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau dan juga jawaban yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bagi anda yang belum tersampaikan pertanyaannya, semoga disampaikan kembali pada keesokan harinya. Al-Kalam, kami mohon maaf dan atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.